semua setelah itu kau pergi dan berlalu. Kau lupakan semua kenangan bersamaku. Kau pilih pergi dan berpaling padanya. Curahkan semua.